Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim sampai pada bab yang ke-49 dari Kitabul Iman. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. باب دليل bahwasanya pelaku bunuh diri tidak kafir. Setelah beberapa bab sebelumnya, Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang ancaman perbuatan dosa besar yang tidak boleh diremehkan, yaitu perbuatan al-intihar, bunuh diri. Seberat apapun ujian hidup yang dialami, bunuh diri bukanlah solusi. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian pada bab ini terdapat keterangan bahwasanya pelaku bunuh diri meskipun dia melakukan pelanggaran berat, dia melanggar dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi meskipun dia mati tanpa taubat, asalkan tidak membawa dosa syirik, maka keadaannya sama seperti pelaku dosa besar pada umumnya, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak kafir sehingga masih dihukumi sebagai seorang muslim. Andai kata mati dalam aksi bunuh dirinya, diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Doakan ampunan untuk pelaku tindakan bunuh diri tersebut. Kita tidak diperbolehkan mencela, apalagi memastikan dirinya sebagai penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Kita simak satu hadis yang disebutkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala al-imam Muslim rahimahullah haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ma'ruf imam, wa Ishaq ibnu Rahawai, Ishaq ibnu Ibrahim, jami'an an Sulaiman, keduanya dari Sulaiman, wa Sulaiman ibnu Harbin, ya, Sulaiman ibnu Harb. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, haddathana Sulaiman ibnu Harbin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Jadi Abu Bakar ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Harb, Ishaq ibnu Ibrahim juga meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Harb. Bedanya, kalau Abu Bakar ibnu Abi Syaibah saraha bitahdid, beliau mendengarkan secara langsung, ya, tegas dengan mengatakan haddatsana Sulaiman ibnu Harb. Karena itu Imam Muslim lebih dulu menyebutkan nama gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, baru Ishaq ibnu Ibrahim. Ini namanya husnus sina'ah, keindahan dalam menata sanad hadis. Dari sisi ini sahih Muslim lebih unggul dari sahih Bukhari. Kalau dari sisi kekuatan derajat hadis, kesahihan hadis-hadisnya Imam Bukhari jauh lebih unggul dari Imam Muslim. Ya, kalau mau head to head, apple to apple, kan gitu ya. Mau diperbandingkan mana yang lebih bagus, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Secara derajat hadis, Sahih Bukhari menang. Ya, secara derajat hadis Sahih Bukhari menang karena syaratnya Imam Bukhari lebih ketat daripada syaratnya Imam Muslim. Kalau ada guru yang sezaman dengan muridnya, ketika ada periwayatan dari seorang murid dari guru yang sezaman, syaratnya Imam Muslim imkanul luqi, ada kemungkinan ketemu, diterima, ya, dianggap pernah mendengar hadis. Tapi kalau Imam Bukhari enggak bisa, harus tegas pernah mendengar walaupun sekali. Ya, walaupun sekali. Lebih ketat syaratnya Imam Bukhari. Secara derajat hadisnya, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari jauh lebih unggul dari Imam Muslim. Tapi secara penyusunan sanad, ya, sina'ah, penyusunan sanad, Sahih Muslim jauh lebih unggul. Tetapi yang memahami keindahan sanad tersebut hanya orang-orang yang paham. Ya, YYTA gitu ya. Nah, atau YTTA gitu ya. Nah, istilahnya Ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ngerti tentang ilmu sanad, ilmu hadis, paham betul keindahan susunan dan rangkaian sanad, yang digunakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, melampaui guru beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, yang faham catat sebagai faedah, yang belum faham dinikmati. Dan ibidina azani allahu wa iyyaku. Ya, namanya darus am dan darus umum, dihadiri semua lembaga, didengarkan semua kalangan. Otomatis faedahnya itu harus merata. Ya, ada faedah untuk yang sudah profesional, yang sudah tingkat lanjut, ada faedah yang bisa diserap oleh semua pihak. Itu namanya darus am. Anibidina azani allahu wa iyyakum. Dan muslim yang baik, santri yang cerdik, tidak akan pernah meremehkan darus am. Ya. Tanda santri tadi ghairu akil, kurang berakal, ketika dia kurang perhatian dengan darus am. Mentang-mentang enggak masuk di rapot, ya, enggak ada nilai imtihannya, tidak diujikan, santai. Catatan darus amnya itu cuma lembaran-lembaran. Ya, bagaikan suhuf Ibrahim. Ya, enggak tahu keberadaannya bulan depan, wallahu a'lam kemana itu suhufnya, wallahu a'lam bisawab, kan gitu ya. Naam. Kalau dia talib yang akil, justru yahtam dengan durus amah. Ya, dia akan perhatian, dia akan khidmat serius ketika menghadiri darus-darus am. Karena faedah yang disampaikan itu menyeluruh. Ya, dalam banyak bab, dalam banyak hal. Yang terkadang ada rangkuman-rangkuman yang disampaikan oleh sang ustadz itu mengumpulkan dari banyak kitab yang tercecer. Ya. Yang mungkin kalau santri tadi baca sendiri kitabnya, belum tentu ketemu faedahnya. Dan itu yang sering terjadi. Dan ibidina azani allahu wa iyyakum. Dirangkum, diringkas dari beberapa kitab. Ya. Dari penjabaran yang panjang, dari ulasan yang detail, butuh berjam-jam untuk memahami, ya, alur dari apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, diringkas dengan baik, dijabarkan dengan bahasa yang sederhana, sudah sistematis, tertata rapi, tinggal dicatat, tinggal difahami, tinggal dihafalkan, tinggal enaknya. Kok ternyata dia la yahtam bimithli hadza, gak perhatian dengan hal-hal semacam ini tandanya kurang cerdik. Ya, perlu sering-sering dan lebih semangat lagi menghadiri kajian Raudhatul Uqala sama kajian Al-Adhkiya. Kanibidina azani allahu wa iyyaku. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid Abu Ismail, Imam Ahli Basrah. An Hajjaj As-Sawwaf. Dari Hajjaj As-Sawwaf. Min Ahli Basrah. Thiqatun Mashhur. An Abi Zubair. Dari Abu Zubair. Abu Zubair Al-Makki. Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Thiqah. Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Mirip namanya dengan Al-Imam Az-Zuhri, ibn Shihab Az-Zuhri. Kalau ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Kalau ini Muhammad ibn Muslim bin Tadrus Abu Zubair Al-Makki. Cara membedakannya, tabaqahnya Abu Zubair Al-Makki itu lebih tinggi, lebih tua, lebih senior dari ibn Shihab. Ya, tabaqahnya Abu Zubair itu lebih tinggi daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. An Jabir, dari sahabat Jabir, wa Jabir Ibnu Abdillah Al-Ansari, anna Tufail Ibnu Amrin Ad-Dawsi, bahwasanya Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi dari kabilah Daus. Kabilah Daus itu kabilah besar di Yaman. Beliau satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kabilah besar di Yaman. Jadi datang Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi dari Yaman. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dari zahir hadisnya itu menandakan kalau Tufail ini sudah cukup lama mukim di Mekah, karena peristiwa ini terjadi sebelum hijrah. Ya, peristiwa ini terjadi sebelum hijrah. Jadi kedatangan Tufail menemui Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi masih berada di Makkah. Tayyib. Zahirnya, zahir hadisnya, Tufail ini sudah beberapa hari di kota Makkah, ya, baru kemudian mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, Tufail berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaka fi hisnin hasin wa mana'ah. Wahai Rasulullah, maukah engkau tinggal di sebuah benteng yang kokoh, dijaga oleh para penjaga? Karena melihat gangguan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul dahsyat. Tidak hanya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, penyebaran isu-isu hoax yang efeknya ternyata tidak begitu kuat, sampai meningkat pada gangguan fisik, diarahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam secara langsung, diarahkan pula kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang mengalami siksaan sampai meregang nyawa. Fadibidina azani Allah wa iyyakum. Gangguan dari orang Quraisy betul-betul dahsyat. Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa ardhah melihat situasi sulit semacam ini, menawarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai Rasul, apakah engkau mau pindah ke sebuah tempat, tinggal di benteng yang kokoh, lengkap dengan penjaga? Ya, ini bukan omong kosong. Tawaran Tufail Ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah itu enggak main-main. Dilanjutkan, qala hisnun kana li dausin fil jahiliyah. Wahai Rasul, suku kami, kabilah Daus, itu punya benteng kokoh, lengkap dengan para penjaga, sudah ada sejak zaman jahiliyah, wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau engkau mau, akan kami persiapkan. Ya, jangan khawatir, urusan kabilah Daus di tangan saya. Tufail ibni Amr memang tokoh di kabilahnya, orang besar, pemuka kaum. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, menawarkan bantuan kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam setuju pindah dari Mekah ke Yaman. Di Yaman sudah kami persiapkan, andai kata nanti orang-orang Mekah ngejar ke sana, jangan khawatir wahai Nabi, kami punya benteng yang kokoh lengkap dengan para penjaga. Fa'aba dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul enggan, tidak mau menerima tawaran tersebut. Lilladzi dzakharallahu lil ansar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dan mempersiapkan orang-orang Ansar sebagai pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan memiliki pembela-pembela dari sahabat Ansar dan akan ada syariat hijrah. Falamma hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke kota Madinah. Hajara ilaihi Tufail ibnu Amrin. Tufail ibnu Amr berangkat hijrah ke Madinah menyusul baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wahajara ma'ahu rajulun min qawmihi. Saat itu bersama dengan Tufail ada seorang laki-laki yang berasal dari kabilahnya ikut hijrah ke Madinah. Fajtawau al-Madinah, ternyata mereka kurang cocok dengan cuaca Madinah. Ya, gak cocok. Yaman panas, Madinah cenderung dingin. Biasanya panas dan gitu ya. Mendadak pindah ke sebuah tempat yang dingin. Angin yang berhembus, khadibidina azani Allah wa iyyakum, khususnya di malam hari itu betul-betul ujian tersendiri bagi orang-orang yang enggak biasa. Apalagi tumbuhnya, lahirnya di negara panas, di tempat panas, pindah ke negara dingin. Terutama di Madinah, cenderung dingin. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Famaridha, jatuh sakit. Fajazi'a, saat sakit tadi hilang kesabarannya. Menandakan kondisinya ekstrim. Ya, mungkin saat tiba di sana musim dingin. Khanifidina azani allahu wa iyakum, berasal dari tempat yang panas, mendadak adaptasi cuaca, dia enggak cepat dalam beradaptasi. Memang ada orang-orang yang enggak mudah beradaptasi dari panas ke dingin. Ya, sakit. Dibalik dari dingin ke panas, cair. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ya toh, ada yang seperti itu. Ada yang memang fisiknya itu bagus, kuat, adaptasinya cepat. Dia lahir dari tempat panas, dibawa ke tempat dingin, santai-santai saja. Itu ya, turun dari mobil jam 2 dini hari, yang lainnya pakai jaket, dia enggak pakai jaket. Ya toh, pakai jubah lengan pendek. Ya kan? Yang lainnya kedinginan menggigil, subuh-subuh bangun mandi. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Tanpa air panas. Keluar dari kamar mandi biasa saja, santai. Ya, ternyata punya jaket alami. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Lemak di tubuhnya setebal 15 cm. Contoh. Nah, yang dialami oleh Tufail bin Amr atau yang beliau saksikan dari temannya, ini enggak cocok adaptasi dengan cuaca Madinah. Jatuh sakit, sakitnya parah. Ya, sampai pada tingkatan jazi'a, hilang kesabaran. Fa akhadha masyaqisa lahu, dia pun mengambil masyaqis. Masyaqis itu jamak dari nishqas. Ada dua penafsiran untuk nishqas. Penafsiran yang pertama, sahmun fihi naslun aridun, ya, busur panah atau anak panah yang bagian lempengan tajamnya itu lebar. Sanibidina azani Allah wa iyaku. Namanya nishqas, jamaknya masyaqis. Jadi dia ambil beberapa mishqas, beberapa anak panah. Makna yang kedua, sikkinun saghir, belati kecil. Ya, belati kecil. Pisau kecil. Ya. Cutter, Ustaz, boleh, ya. Atau mau sebut belati boleh, cutter boleh. Pokoknya bentuknya kecil. Bukan golok yang gede, tapi kecil. Namanya mishqas. Nishqas, masyaqis, bisa diartikan anak panah, bisa diartikan belati yang kecil, pisau yang kecil, cutter yang kecil. Nah, dia ambil, ya, mungkin anak panah, ya, yang lebih dekat. Faqata'a biha barajimahu. Saking sakitnya pada cuaca dingin yang ekstrim, dia ambil bagian tajam dari anak panahnya, dia rusak tangannya. Faqata'a biha barajimahu, sampai sendi-sendi pada tangannya itu putus. Ya. Jadi karena hawa dingin, sanibidina azani Allah wa iyakum, pada cuaca yang cukup ekstrim, terkadang kalau kita menyayat tubuh kita karena kedinginan, itu tidak terasa. Ya kan? Malah sebagian kondisi itu sampai terpotong dengan sendirinya. Ya, terpotong dengan sendirinya. Nah, ini dia sayat-sayat menggunakan bagian tajam yang ada pada anak panah. Sampai setiap sendi dari jari jemarinya ini putus. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Kalau zahir hadisnya, akhadha masyaqisalahu, dia ambil beberapa anak panah. Jadi bukan satu gini tok, ya kan? Ambil satu gini kok kurang mantep, enggak potel-potel gitu tok, ambil lagi yang kedua. Gosok lagi kan ibidina azani Allah wa iyakum. Ambil lagi yang ketiga sampai akhirnya terputus. Ya, kan ibidina azani Allah wa iyakum. Fasyakhabat yadahu, akibat perbuatannya tadi, kedua tangannya mengucurkan darah dengan deras. Syakhabat salat minhud dam kathirat, mengucur deras darah dari kedua tangannya. Hatta mata, akhirnya dia pun meninggal akibat perbuatannya tersebut. Masya Allah. Jelas ya gambarannya ya. Baik. Fara'ahu Tufail ibnu Amrin fi manamihi. Setelah kejadian itu, Tufail ibnu Amr bertemu dengan temannya yang meninggal tadi dalam mimpi. Temannya ini mati akibat apa? Bunuh diri. Dengan apa? Menyayat-nyayat jari jemarinya menggunakan anak panah. Ya, dipotong kecil-kecil. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini bukan motong bonggolan untuk digoreng malam Jumat ini ceritanya. Dia sakit, enggak sabar dengan penyakitnya, ya. Bunuh diri dengan cara seperti ini. Ekstrim. Mungkin barbar gitu ya. Vulgar. Tapi lafadz hadisnya memang demikian. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Saya hanya menerjemahkan dengan sedikit memberikan pendekatan makna. Baik. Temannya ini mati akibat bunuh diri. Tak lama setelah itu, Tufail ibn Amr melihat temannya tersebut dalam mimpi. Fara'ahu wa hayatuhu hasanah. Dalam mimpinya, temannya tersebut terlihat dalam keadaan yang sangat indah. Padahal mati karena bunuh diri, dosa besar. Tapi dalam mimpinya terlihat Masya Allah penampilannya indah, rapi, wangi, ganteng kan gitu ya. Berbeda dengan apa yang dilihat pada kenyataan. Wara'ahu mughattiyan yadaihi. Tetapi dalam mimpinya tersebut, laki-laki yang ditemui oleh Tufail ibnu Amr menutupi kedua tangannya. Jadi kedua tangannya enggak dilihatkan. Tapi secara hai'ah fisiknya kelihatan baik-baik saja. Ya. Faqala lahu. Tufail berkata. Ya, karena tahu ini mimpi. Yang saya lihat ini orang yang sudah mati. Penasaran kan gitu ya. Nanya. Ma sana'a bika rabbuk. Apa yang Allah perbuat padamu, wahai sahabatku? Faqala. Dia menjawab, ghafara li, Allah ampuni dosaku. Bihijrati ila nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab hijrahku ke Madinah. Dia mengamalkan amalan besar, hijrah ke Madinah. Ikhlas dalam hijrahnya. Setibanya di Madinah, jatuh sakit karena faktor cuaca, kehilangan kesabaran, akhirnya melakukan dosa besar bunuh diri. Subhanallah, diampuni. Padahal matinya bunuh diri, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Tufail kembali bertanya. Ini ada percakapan dalam mimpi. Mali araka mughattiyan yadaika. Terus kenapa tanganmu kok ditutupi? Ya, kenapa kedua tanganmu ditutupi? Qala, dia menjawab, kilali, ada yang mengatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsatta. Kami tidak akan memperbaiki tubuh yang sudah kamu rusak. Diampuni iya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan hijrah. Tetapi tubuh yang sudah kamu rusak tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap cacat. Posisi terpotong, potong jari jemarinya. Sanifidina azani Allahu wa iya. Faqassaha at-Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Tufail menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma waliyadaihi faghfir. Allahumma faghfir waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampuni hamba tersebut dan ampuni kedua tangannya. Ya, ampuni hamba tersebut dan ampuni kedua tangannya. Rasul membenarkan mimpi yang dilihat oleh Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini wahyu, bagian wahyu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Rasul bisa melakukan hal yang demikian. Adapun selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak boleh sembarangan berfatwa berihal mimpi. Kalau enggak ada ilmunya, diam. Ya. Datang temannya, ya akhi, saya tadi malam mimpi. Kamu mimpi apa? Saya ketemu dengan Batman. Coba diulang, saya ketemu dengan Batman. Kita bertamu di rumahnya Superman. Ini takwil mimpinya apa? Apakah saya bakal jadi superhero siram pakai air? Hadibidina azani Allahu wa iyyakum. Inti belum sadar dari mimpi. Itu ya. Nah, kalau enggak tahu takwilnya diam, jangan banyak bicara perihal mimpi. Tapi kalau tahu takwilnya silakan. Ya, kalau memang Anda punya kemampuan untuk itu silakan. Tapi kalau enggak ada ilmu terkait dengan masalah itu, diam. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini hadis dari sahabat Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arwah, mengisahkan tentang mimpinya atau mengisahkan tentang kejadian yang dialami oleh sahabat Tufail ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa arwah. Sangat jelas bagi kita, pelaku dosa besar dalam bentuk bunuh diri tidak dikafirkan, bahkan mendapatkan ampunan kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, in usul akidati ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah, anna murtakibal kabirah la yakfur, pelaku dosa besar tidak kafir. Wa immata bighairi taubatin, meskipun mati belum sempat bertaubat. Dia tidak kafir dan tidak kekal di neraka, masih dalam kategori kaum muslimin, dan nasibnya di yaumul qiyamah tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya, fihi raddun ala thalathi firaqin. Dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap tiga kelompok sesat. Raddun ala thalathi firaqin. Yang pertama, raddun alal khawarij, bantahan terhadap kelompok khawarij selaku kelompok sesat paling tua. Ya, kelompok khawarij yang suka memberontak penguasa. Kenapa dengan orang khawarij? Yaqulun anna murtakibal kabirah kafir khalidun finnar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Sempat menggemparkan dunia pada akhir masa sahabat, akhir generasi sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Konsentrasi kelompok khawarij mulai terbentuk pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, sampai terbunuh Khalifah Utsman ibnu Affan. Dilanjutkan kekhilafahan oleh sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan pada masa itu, di eranya Ali ibnu Abi Thalib, pemerintah secara resmi memerangi dan memberangus gerakan khawarij. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mengkafirkan penguasa, mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah dan para sahabat yang sejalan dengan beliau. Ya. Ini pemahaman ekstrim yang muncul di akhir masa sahabat. Karena pemahaman ini dirasa sangat ekstrim, muncul kelompok sesat yang berikutnya. Ya, dan ini bantahan untuk mereka dalam hadis ini. Ya, wa fihi raddun 'alal murji'ah. Bantahan kedua, bantahan untuk kelompok murji'ah. Murji'ah punya pendapat apa? Annal iman mujarradul ma'rifah. Iman itu yang penting kenal Allah. Kalau kenal Allah, mukmin. Jadi dalam kamus murji'ah, iblis itu ahlu tauhid. Karena iblis kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tahu penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis kalau bersumpah dengan nama Allah, ya kan? Bersumpah dengan nama Allah, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika peristiwa Badar, lari terbirit-birit, hadibidina azani Allah wa iyakum, melihat pasukan malaikat turun dari langit. Ya, orang Quraisy enggak ngelihat, iblis ngelihat, ya kan? Lari tunggang langgang dipanggil, ente mau kemana? Katanya mau bantu kita orang perang melawan Muhammad. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya lihat apa yang tidak kalian lihat. Iblis kenal dengan Allah, tahu betul, ya kan? Tahu kalau Allah Maha Kuasa. Buktinya iblis minta umurnya dipanjangkan. Ya, umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Tahu kalau Allah Maha Kuasa, dikasih. Kan ibidina azani Allahu wa iyyaku. Kalau pakai kamusnya murji'ah, mukmin kabeh. Iblis saja mukmin, apalagi selain iblis. Ya. Dan mereka punya pemahaman yang berikutnya apa? La yadurru ma'al iman dzanbun. Tidak berpengaruh dosa sebesar apapun orang kalau sudah mukmin. Murji'ah. Sanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Produk dari tokoh yang bernama Jahm bin Sofwan. Ya, Jahm bin Sofwan. Dipahami? Baik. Nah, lahirnya Murji'ah memang dari Jahm bin Sofwan. Jahm bin Sofwan ini kan lebih dikenal dengan kelompok Jahmiyah, ya kan? Baik. Nah, dia juga punya pemikiran. Memang Jahmiyah, Jahm bin Sofwan tong sampah. Ya, semua kesesatan ada. Khanifidina azani Allah wa iyyakum dan parah-parah. Nah, ekstrim Khawarij dilawan dengan tamayyuk dari Murji'ah. Murji'ah mengatakan jangan ekstrim kayak Khawarij, semua itu mukmin. Kalau kenal Allah dia mukmin, dosa sebesar apapun aman, sama kayak malaikat Jibril. Ini juga ekstrim. Khawarij ekstrim kanan, Murji'ah ekstrim kiri. Muncul kelompok yang ketiga. Ingin berada di tengah. Ya, dari kawula cendekiawan, pemikir, ya, orang-orang pinter, IQ-nya di atas rata-rata. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Muncul pemahaman yang ketiga dan hadis ini membantah mereka, bantahan yang ketiga, raddun 'alal Mu'tazilah. Bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini muncul pada era, pada masa tabi'in. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dengan pertanyaan yang sama ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, apa pendapatmu tentang pelaku dosa besar? Al-Hasan menjawab dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bangkit Wasil bin Atha. Ya, murid seniornya Al-Hasan, orang pinter, fasih, bahasa Arabnya kuat, ya, ngeri secara kecerdasan, punya kelemahan, tidak bisa ngomong rok, ya, huruf rok dia tidak bisa, apa namanya, pelat, atau, cedal, apa namanya, al-muhim gitu ya, dia tidak bisa ngomong R, tidak bisa. Ya, tahu, kalau ngomong R itu lain daripada yang lain. Gitu ya. Naam. Rok enggak bisa dia. Ngomong rok enggak bisa. Tetapi karena kefasihannya, kecerdasannya, kemampuannya dalam bahasa Arab yang luar biasa, khutbah Jumat dari awal sampai akhir enggak ada roknya. Kita enggak bisa. Baru dimulai innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, ketemu. Ya kan? Dia enggak ada roknya sama sekali, enggak ada. Dari awal sampai akhir. Fasil bin Atha, cerdas. Tapi cerdasnya berbahaya. Orang punya kecerdasan belum tentu selamat. Utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'a utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an, kata Ibn Taymiyyah. Mu'tazilah itu diberi kecerdasan, tapi enggak diberi kesucian hati. Enggak dapat. Muncul Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Mu'tazilah enggak mau kayak Khawarij. Terlalu ekstrim mengkafirkan kaum muslimin. Juga enggak mau seperti Murji'ah, terlalu lembek. Enggak ada istilah kafir-kafiran kalau sudah mukmin. Muncul dengan pendapat baru. Enggak Khawarij, enggak Murji'ah, keluarlah Mu'tazilah. Apa pendapat mereka? Manzilatun bainal manzilatain. Ya, pelaku dosa besar itu manzilah bainal manzilatain, berada pada satu posisi yang tidak mukmin, tidak kafir. Kafir enggak? Enggak. Mukmin enggak. Fasik enggak? Enggak mukmin, enggak kafir, enggak fasik. Terus apa? Ya enggak tahu. Pokoknya manzilah bainal manzilatain. Nanti dia yaumul qiyamah gimana? Kekal di neraka. Kan aneh. Ya toh? Ini katanya cerdas, tapi aneh. Enggak salah kalau orang bilang cerdas, jenius dengan gila itu setipis kertas. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau cerdasnya kebablasan, gila. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mu'tazilah buktinya. Ya. Ngomongnya apa? Enggak mukmin, enggak kafir, fasik enggak, mukmin enggak, kafir enggak. Namanya apa? Ya enggak ada namanya. Manzilah bainal manzilatain. Terus nanti di yaumul qiyamah nasibnya gimana? Khalidun finnar, kekal di neraka. Bodoh aja, Mbak. Khawarij. Kalau Khawarij jelas pemberani dalam kebatilan. Ya. Kafir kekal di neraka. Khawarij jelas. Ini enggak berani. Enggak mukmin, enggak kafir, enggak fasik. Pokoknya namanya manzilah bainal manzilatain. Terus nanti di yaumul qiyamah kekal di neraka. Makanya para ulama menyebut Mu'tazilah dengan makhanithul khawarij. Banci-bancinya khawarij. Banci mereka, enggak berani ngomong tegas kayak khawarij. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, hadis ini membantah tiga pemahaman berbahaya tersebut. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, sesat. Ya, dalilnya hadis ini. Hadis ini tegas menjelaskan pelaku dosa besar tidak kafir. Buktinya hadis ini. Ya, kisah yang disebutkan tentang sahabat atau teman dari sahabat Tufail ibni Amr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa arba. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun faedah-faedah lainnya seputar hadis ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.